Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Masih pada bab ke-31, inna madzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu wa minan nasi man yaqulu amanna billah فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Dalam Ankabut ayat 10 Allah berfirman, di antara manusia ada yang berkata kami beriman, beriman kepada Allah, tapi begitu dia diganggu, disakiti di jalan Allah karena imannya, dia jadikan fitnah manusia, yakni gangguan mereka itu seperti azab Allah. Dia jadikan seperti azab Allah. Qala Ibnu Katsir yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukadzibin alladzina yad'una al-iman bi'alsinatihim. Kata Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang sifat orang-orang yang berdusta, yaitu mereka yang mengaku beriman dengan lisannya saja, walam yathbut fi qulubihim, iman itu hanya di lisan mereka dan belum kokoh dalam hatinya. Innahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnatun fid dunya. Orang-orang seperti itu kalau ditimpa cobaan, disakiti, diganggu di dunianya, i'taqadu annaha min nikmatillah bihim. Mereka mengira kalau itu merupakan hukuman Allah atau azab Allah kepada mereka. Nikmah dengan qaf itu lawan dari ni'mah dengan ain. Bedanya cuma ain dan qaf. Ni'mah itu kenikmatan, kebaikan. Nikmah lawannya, kejelekan, azab. Waliyadzubillah. Fartaddu anil Islam. Kejengkelan mereka karena menganggap itu hukuman atau azab Allah bagi mereka, sampai membuat mereka murtad dari Islamnya. Na'udzubillah. Qala Ibnu Abbas, ya'ni fitnatahu an yartadda an dinihi idza udhiya fillah. Yani fitnahnya mereka ini dengan murtadnya dari agama Allah begitu mendapat gangguan karena imannya, gangguan karena istiqomahnya. Qala Ibnul Qayyim, annasu idza ursila ilaihim rusul baina amrayn. Kata Ibnul Qayyim, manusia saat diutus kepada mereka para rasul, mereka di antara dua perkara. Imma ayyakul ahaduhum amanna. Pilihan pertama bagi mereka, mereka ucapkan kami beriman. Setelah Rasul datang kepada mereka menyampaikan syariat. Wa imma alla yaqula dzalik. Atau pilihan kedua, mereka tidak mau mengatakan kami beriman. Bal yastamiru 'ala sayyi'at wal kufur. Kelompok kedua tentunya lebih memilih untuk terus dalam kekufuran dan kemaksiatannya. Faman qala amanna, maka bagi kelompok yang pertama yang mau mengatakan ya kami beriman, kami terima dakwah ini, kami taati, kami ikuti. Bagi mereka imtahanahu rabbuhu wa batalahu wa fatanahu, akan diuji oleh Rabb-nya, diberi cobaan, ibtila. Wal fitnah al ibtila wal ikhtibar, dan fitnah itu ujian, cobaan, ibtila. Liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib. Dengan fitnah, cobaan ini akan terbedakan siapa yang jujur, siapa yang dusta. Kalau enggak, kalau dibiarkan, enggak ada beda antara yang jujur dalam imannya, ucapannya, siapa yang dusta, enggak bisa dibedakan. Sementara dengan fitnah ini terpisahkan sehingga tampak di situ mulianya, tingginya derajat orang yang jujur, bersabar menghadapi ibtila dan cobaan, dan terhinakan dan jatuh mereka yang dusta dan tidak kuat, tidak sabar menghadapi cobaan. Wa man lam yaqul amanna fala yahsabu annahu yu'jizillaha wa yafutuhu wa yasbiquhu. Adapun yang tidak mau mengatakan kami beriman, jangan mengira kalau mereka bisa lewat dari Allah, enggak dihisab. Jangan kira mereka lolos begitu saja dan bebas, tidak bermasalah. La. Inna rabbaka labil mirsad. Rabbmu selalu mengawasi dan mengintai mereka. Faman amana birrusuli wa ata'ahum adahu a'da'uhum wa adzauhu. Kembali kepada mereka yang mengatakan kami beriman, kepada para rasul itu kami taati, pastinya musuh-musuh rasul tadi yang lebih memilih tetap dalam kekufurannya, menentang, melawan dakwah para rasul, akan memusuhinya. Karena jelas beda, mereka gak mau iman, kok kamu mau beriman. Mereka gak mau taat, kamu katakan kami mau taat. Maka kamu akan dimusuhi oleh musuh-musuh rasul ini, akan diganggu, disakiti, diperangi dengan berbagai macam bentuk cara. Fabtuliya bima yu'limu. Maka ini cobaannya, ibtila dengan sesuatu yang yu'limu, akan menyakiti dia dengan segala bentuk menyakiti. Bisa itu menyakiti secara fisik, bisa menyakiti secara maknawi. Ini kamunya kesal, kamunya sakit hati, kamunya tersinggung, mangkel, sedih, gelisah, semuanya. Semua itu alam, yu'limu, menyakiti dia. Wa man lam yu'min bihim wa lam yuti'hum uqiba fid dunya wal akhirah. Adapun kelompok yang tidak mau beriman, tidak mau taat kepada para rasul, akan Allah hukum, Allah balas di dunia dan akhiratnya. Wa hasala lahum ma yu'limu, dan pasti akan mendapati juga apa yang menyakiti mereka, apa yang menyakiti mereka secara fisik maupun secara maknawi sama. Wa kana hadzal alam a'dhama wa adwama min alami atba'ihim. Dan tentunya sakitnya mereka karena hukuman Allah kepada mereka jauh lebih berat, lebih besar dari alam sakit yang didapati oleh pengikut para rasul. Wailah, secara umum bukan berarti kemudian yang tidak beriman gak akan mendapat rasa sakit, gak akan diganggu, gak akan sedih, gak akan gelisah, bahkan fisik, bahkan sampai tingkat mereka akan diperangi dan dibunuh. Sama, bukan hanya sama, bahkan akan lebih besar. Yu'limu, yang menyakiti mereka akan lebih parah. Orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau taat. Fala budda min husulil alam likulli nafsin amanat. Kata Ibnu Qayyim, dengan ini maka setiap jiwa yang beriman harus mendapati alam yang menyakiti dia. Pasti dia akan mendapati apa yang menyakiti dia. Au raghbat anil iman, atau kelompok yang kedua yang tidak mau beriman juga sama, harus dan akan mendapati alam. Kedua-duanya tadi sama-sama mendapati alam yang menyakiti secara fisik maupun maknawi. Lakinnal mu'mina yahsulu lahul alam fid dunya ibtida'an thumma takunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah. Tetapi bedanya mukmin, alam yang gangguan dan yang menyakiti dia itu sebatas di dunia saja. Kalau saja mereka bersabar, hasil baik akan mereka dapati di dunianya dan akhiratnya kelak. Wal mu'rid anil iman tahsulu lahu ladza ibtida'an thumma yasiru fil alamid dayim. Adapun yang enggak beriman, mungkin saja di dunianya dia mendapat kenikmatan dalam tanda kutip, kelezatan hidup, makmur. Tapi itu berujung, berakhir dengan alam yang kekal abadi dan jauh lebih berat, lebih dahsyat, menyakitkan mereka. Di dunianya, di kuburnya, barzakh, maupun terlebih di akhiratnya. Wal insanu la budda an ya'isha ma'an nas. Dan orang pasti dan harus hidup bersama orang, makhluk sosial, kama yuqal. Manusia kan makhluk sosial seperti disebutkan. Dia pasti bermuamalah, berinteraksi, hidup dengan masyarakat, dengan orang. Wannas lahum iradat wa tasawwurat. Sementara manusia yang dia hidup bersama mereka masing-masing punya kemauan, punya kehendak, punya angan-angan, punya macam-macam. An-nas ashkal wa anwa. Beraneka ragam bentuk manusia. Yang ini pingin begini, yang ini maunya begitu, beraneka ragam. Dan kamu hidup di tengah-tengah mereka. Fayatlubun minhu an yuwafiqahum 'alaiha. Maunya mereka, manusia, kamu mau toleransi dengan mereka, mencocoki, menyamai apa yang mereka inginkan, sehingga tidak ada konfrontasi, tidak ada perselisihan. Itu maunya mereka. Masing-masing punya tendensi, punya tujuan, punya konsep, aneka ragam. Masing-masing inginnya bagaimana kamu sejalan dengan mereka, sewarna seperti mereka. Wa illam yuwafiqhum adzauhu wa adzabu. Itulah manusia. Begitu kamu tidak mau sewarna, tidak mau mencocoki mereka, kok beda. Merekanya pada jalan ke timur, kamu sendiri ke barat. Merekanya inginnya ke utara, kamu lawan arus ke selatan. Maka pasti kamu akan diganggu oleh mereka, akan disakiti. Paling tidak dengan lisan akan dicibir, dicemooh, dicela, apa itu begini, aliran apa, agamanya apa, mereka itu begini, begitu, segala macam. Dan kamu sakit hati, alam. Itu minimalnya. Wa in wafaqahum hasalalahul adzab taratan minhum wa taratan min ghairihim. Padahal kalaupun dia mencocoki mereka, ya khair, diikuti kemauannya, disetujui sewarna, toh kamu gak akan terbebas dari gangguan, siksaan, azab. Terkadang dari merekanya, padahal sudah kamu cocoki, padahal kamu sudah samai, toh kamu gak akan terbebas dari gangguan mereka. Atau kalaupun kamu selamat dari mereka, tidak selamat dari yang lain. Karena tadi konsep orang beda-beda. Kemauan dan tumuhat, tendensi dan beraneka ragam. Siapa yang kamu mau turuti? Makanya seperti dikatakan, kasburidhonnas ghayatun la tudrak. Kamu mencari, menginginkan keridhaan orang, supaya kamu diridhoi oleh semua, kamu dipuji, disenangi, diterima semua, tidak ada satupun yang menentang kamu, tidak ada satupun yang mencela kamu. Itu suatu tujuan yang gak akan bisa kamu dapati. Ghayatun la tudrak. Tujuan yang gak akan pernah kamu capai. Karena siapa yang kamu mau ikuti? Orang mana yang kamu mau cocoki? Kamu cocoki yang ini, dengan itu ada komunitas lain, kelompok lain yang gak senang. kamu turuti yang ini, yang ketiga enggak cocok. Wahakadha. Enggak akan pernah habisnya. Maka kalau ngurusi orang, kamu enggak akan pernah benar. Ghayalah tudrak. Pastikan itu suatu tujuan yang enggak akan pernah kamu bisa raih. Begini kamu salah, begitu kamu keliru, kamu gerak begini disalahkan, kamu bergerak begitu dicela, enggak akan ada benarnya. Kaman indahu dinun wa tuqa halla baina qaumin fujjar dhalama. Kondisinya seperti orang yang masih punya ketakwaan. Pada dirinya masih ada agama. Ini agama maksudnya masih ada kecemburuan, masih ada iman, ada takwa, ada malu. Tapi dia tinggal berada di tengah-tengah orang-orang fajir, orang-orang zalim. Wala yatamakkanun min fujurihim wa zulmihim illa bimuwafaqatihi lahum aw sukutihi anhum. Mereka enggak akan leluasa melakukan kefajirannya, tidak akan bebas menjalani kedolimannya, kedoliman, kefajiran dengan segala macam bentuk dan macamnya. Karena beragam-agam juga kedoliman, maksiat, kefajiran. Mereka enggak akan mampu lakukan itu semua kecuali kalau orang yang punya agama, punya takwa ini mencocoki mereka, mengiyakan mereka, atau paling tidaknya dia diam, tidak mengingkari, tidak mengatakan yang kalian lakukan ini zalim, yang kalian lakukan ini kefajiran, haram, gak boleh. Gak akan bisa mereka leluasa melakukan kecuali kalau kamu diam atau bahkan menyamai mereka melakukan seperti yang mereka lakukan. Saat itu mereka merasa bebas. Mereka merasa tidak terusik, tidak terganggu dengan keberadaanmu. Fa in wafaqahum aw sakata anhum salima min syarrihim fil ibtida. Kalau dia menyamai seperti mereka atau diam dengannya, dia akan selamat, selamat dari kejahatan mereka, para orang zalim dan fajir ini. Ibtidaan di awal-awalnya, sekilas pertama bahwa dia selamat dari gangguan dan kezaliman, kejahatan mereka. Thumma yatasallatuna alaihi bil ihana wal adha adha'af ma kana yakhafuhu ibtida'an lau angkara alaihim wa khalafahum. Pada akhirnya pasti mereka akan menginjak-injak dirinya, menghinakannya, mengganggu, menyakitinya berlipat-lipat ganda dibanding apa yang dia takuti di awal, saat dia mau ngingkari, saat dia gak mau menyamai mereka, Tapi dia takut kalau dia ingkari ada resiko. Kalau dia enggak menyamai seperti mereka, dia beda, dia menyelisih, dia takut akan gangguan dan kejahatan mereka. Padahal kalau dia samai atau dia diam, toh dia enggak akan selamat dari kejahatan mereka. Akan dihinakan oleh mereka, cepat atau lambat. Dan itu berlipat-lipat ganda, lebih menyakitkan dari yang awal dia takuti saat dia mau mengingkari. Wa in salima minhum fala budda an yuhana wa yu'aqaba 'ala yadi ghairihim. Kalaupun selamat dari mereka, pasti dia tetap akan dihinakan dan dihukum melalui tangan selain mereka, orang-orang yang dia samai tadi. Selamat dari sini enggak berarti kemudian kamu akan selamat dari yang lain. Dan itu hukuman Allah baginya karena dia mendiamkan kemungkaran, bahkan menyamainya, larut dalam kemungkaran mereka. Fal hazm kullal hazm fil akhdhi bima qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha li Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka seriuslah hazm, kuat-kuatlah berpegang dan mengamalkan apa yang Aisyah sebutkan, ummul mukminin, nasihat kepada Muawiyah saat beliau katakan, man ardallaha bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas wa man ardhan nasa bisakhatillah lam yughnu anhu minallahi syai'a. Barang siapa yang meridhokan Allah, yakni mencari, menginginkan ridha Allah, itu yang terpenting baginya, walaupun dengan kemarahan orang. Ini karena dia menyalahi mereka, enggak mau menyamai mereka, enggak mau diam dari kemungkaran mereka, mencari ridha Allah. Walaupun resikonya orang akan membenci dia, mencela dia, Allah akan cukupi baginya urusan manusia. Akan Allah selamatkan, akan Allah jaga, Allah lindungi. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia dalam kemurkaan Allah, karena dia kalau menyamai dimurkai Allah, dia diam dimurkai Allah, karena syariat tidak membenarkan dia diam, apalagi menyamai, melakukan larut seperti yang mereka lakukan. Kalau itu yang dia lakukan, sedikit pun mereka tidak akan mencukupi dirinya dari Allah. Siapa yang akan menyelamatkan dia dari Allah? Orang yang dia bela selama ini, yang dia takuti selama ini, sehingga dia sudah berbuat banyak, menyamai seperti yang mereka mau, melakukan seperti yang mereka lakukan, atau dia diam dari yang mereka perbuat, sudah seperti itu, toh mereka tidak akan bisa menyelamatkan dan melindungi dia dari murka Allah. Nasihat dzahabiyah, keemasan yang Aisyah sampaikan kepada Muawiyah. Maka ya seperti Ibnu Qayyim katakan, al-hazm kullal hazm, berseriuslah, bersungguh-sungguhlah. Agama ini lahmak wa damak, darah dagingmu, segala-galanya bagimu. Yang termahal, yang tertinggi yang kamu miliki di dunia ini. Maka ridha Allah, jadikan itu segalanya. Walaupun orang mau benci, mau mencela, terserah mereka. Seperti tadi, toh keridhaan orang gak akan bisa kamu raih semuanya. Kamu terlanjur capek, kamunya letih, kamunya sia-sia sudah banyak berbuat demi keridhaan mereka, tetap kamu gak akan selamat dari mereka atau dari yang lain. Maka apa perlunya kamu diam dan kamu menyamai? Artinya dengan ini semua penjelasan, takutmu kepada orang gak ada gunanya. Kamu takut kepada manusia ternyata gak bermanfaat bagimu. Orang yang pikirannya pendek, memandang hanya dengan jangka pendek, hanya menghitung jangka pendeknya saja. Yang penting sekarang aku selamat. Yang penting sekarang orang tidak membenciku, orang tidak memusuhi aku, tidak mengganggu aku. Ke belakang dia gak ngitung. Ke depan jauh dia gak memperhitungkan. Dan itu orang bodoh. Ya, walaupun jauh beda, jauh berbeda, tapi sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Orang main catur kan ngitung jauh sebelum dia melangkah. Kalau orangnya bodoh, enggak pengalaman, enggak punya ini, kan sekilas saja mikirnya, lu ini ada apa misalnya, pion atau kuda atau apa, depan yang dia miliki, tak ambil ini, tak sikat. Jret, dia enggak ngitung. Ternyata itu pancingan dari musuhnya. Karena dia makan, akhirnya dia kena rajanya, kena ininya. Tapi orang yang pintar ngitung jauh, ini kalau tak makan apa hasilnya? Apa langkah dia nanti? Dia menghitung jauh ke depan. Enggak gegabah untuk melangkah ke depan. Satu langkah bisa 1000 akibatnya. Kan gitu, makanya mereka lama kadang mikir. Walaupun itu sia-sia, enggak ada gunanya. Tapi kan begitu. Dia mikir jauh. Kalau aku melangkah ini mau kemana dia? Apa setelah ini strategi dia? Apa yang mau dia lakukan? Enggak ada orang main catur, catur, enggak mikir. Ya orang bodoh. Begitulah. Orang yang jahil hanya menghitung jangka pendeknya. Yang penting sekarang. Dia disuruh melakukan ini, ya khair dilakukan. Dia dilarang gak boleh begini, ya khair gak dia lakukan. Padahal itu perintah agamanya, larangan agamanya. Segala sesuatunya yang dia hitung takut orang. Takut lisan orang. Takut dimusuhi orang. Takut dicibir. Takut nanti dicela, nanti dikucilkan. Ternyata yang dia takuti itu malah mendatangkan malapetaka yang jauh lebih besar dari yang dia takuti. Faman hadahu Allah wa alhamahu rusdahu wa waqahu syarra nafsihi imtana'a minal muwafaqa ala fi'lil muharram. Orang yang Allah beri hidayah, orang yang Allah beri ilham untuk kebaikan dirinya, orang yang Allah lindungi dari kejahatan dirinya, enggak akan mau menyamai mereka. Karena dia faham, dia berpikir jauh. Enggak mau menyamai mereka dalam melakukan yang haram. Dia lebih memilih untuk sabar walaupun dimusuhi mereka. Itu lebih dia pilih. Ahsan dimusuhi mereka. Biar mereka mau membenci, mau musuhi dirinya. Thumma takunu lahul aqibah fid dunya wal akhirah. Dan hasil baik akan dia dapati di dunia dan akhirat kalau lebih mengutamakan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kama kanat lirrusul wa atba'ihim, sebagaimana yang terjadi pada para rasul dan pengikut-pengikutnya. Naam, semula diganggu, disakiti, dipreser, disiksa, ditekan, di ini, di itu. Tapi pada akhirnya, al-aqibah litaqwa. Allah saja mereka bersabar, enggak lama. Terselamatkan dari orang yang mereka takuti, dilindungi oleh Allah, diberi kemenangan, para sahabat dan Rasulullah SAW sampai Fathu Makkah, kan melalui ujian berat sekian banyaknya di fase Mekah. Betapa beratnya cobaan yang harus mereka hadapi dari Quraisy dan Yahud dan musyrikin. Tapi akhirnya kejayaan dan kemenangan bagi mereka Allah berikan. Musa alaihissalam dan kaumnya yang mengikuti beliau, Allah selamatkan dari yang mereka takuti selama ini, Fir'aun. Allah sendiri yang menghancurkannya dan bala tentaranya. Bani Israel karena sangat takutnya kepada Fir'aun, karena bengisnya minta ampun, kejemnya kelewat batas Fir'aun. Qatalahullah. Itu sampai mereka enggak yakin kalau Fir'aun binasa. Karena sangat takutnya. Jangan-jangan Fir'aun masih hidup dan akan terus ngejar kita, akan ketangkep kita dan akan dihukum oleh Fir'aun, akan dicincang, akan dibunuh, akan masih ketakutan. Padahal sudah dihancurkan. Telan di tengah lautan. Masih enggak yakin. Karena keraguan mereka itu sampai Allah menyelamatkan jasadnya Fir'aun. Sehingga mereka lihat, ini Fir'aun, betul-betul mati kan kalian sudah melihat, baru mereka tenang. Tsumma takunu lahul aqiba fid dunya wal akhirah kama kanat lirrusul wa atba'ihim. Ma akhbaru an halid dakhili fil iman bila basirah wa annahu idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi lahu wa hiya adzahum wa nailuhum iyyahu bil makruh wa huwa al alamu alladhi la budda an yanala ar-rusula wa atba'ahum mimman khalafahum. Lalu Allah kabarkan dalam ayat ini pula tentang orang yang masuk ke dalam iman tapi tanpa didasari basirah. Yani enggak kokoh, enggak kuat iman dalam hatinya. Orang-orang yang semacam ini hanya di permukaan saja imannya. Begitu diganggu, disakiti fillah tadi, gangguan orang, permusuhan orang, kebencian orang, segala kejelekan yang mereka timpakan pada dirinya, mereka tujukan pada dirinya. Sementara itu, gangguan orang yang semacam itu, kejelekan yang mereka tujukan, juga padahal juga menimpa para rasul, menimpa para sahabatnya dari semua para rasul, dari orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Ja'ala dzalika fi firarihi minhu wa tarkihi as-sabab alladhi yanaluhu bihi ka'adzabillah alladhi farra minhu al-mu'minun bil iman. Begitu mereka kalau das imannya sathi, iman yang hanya di permukaan, segala macam gangguan kejelekan yang ditujukan mereka kepada dirinya membuat dia lari dari ketaatan, membuat dia meninggalkan istiqomah. Takutnya dia dari gangguan orang itu seperti takutnya mukminin dari azab Allah. Kalau mukminin lari takut dari azab Allah dengan imannya, dengan amal solehnya, dengan ketaatannya, menjauh dari maksiatnya. Ini pun begitu, takut dari gangguan orang, takut dari kejahatan, kejelekan orang yang ditujukan pada dirinya, sehingga dia lebih memilih, ya sudah wis, ahsan larut bersama mereka, jangan melawan arus, biar selamat. Karena dia takut. Dan seperti tadi, itu tidak berguna baginya sama sekali, enggak menyelamatkan dia ternyata. Fal mu'minun likamali basiratihim farru min alami adzabillah ilal iman. Maka kalau mukminin karena kesempurnaan iman mereka, mereka lari dari azab Allah dengan imannya. Wa tahammalu ma fihi min al-alami zail al-mufarik an qurb. Dan mukminin karena mereka faham, berilmu, lebih memilih untuk sakit-sakitan terlebih dahulu, ditahan dan dipikul, gak apa-apa sudah. Kalian mau menyakiti, mau mengganggu, mau memusuhi, mau mereka tahan. Karena itu alam zail, gangguan yang gak akan lama, gak akan abadi. Dan sebentar akan hilang. Wa hadza min dha'fi basiratihi farra min alami a'da'ir rusul ila muwafaqatihim wa mutaba'atihim. Adapun yang ini satunya tadi, karena lemahnya imannya, lari dia takut dari gangguan orang, takut dari permusuhan orang, para musuh-musuh Rasul, sehingga lebih memilih mencocoki mereka, menyamai mereka, atau paling tidaknya memilih diam, tidak mengingkari, tidak menyalahkan mereka. Fafarra min alami adzabihim ila alami adzabillah. Maka orang seperti ini keluar dalam tanda kutip selamat dari siksaan manusia, dan dia masuk kepada siksaan dan azab Allah. Karena dengan murka Allah dia cari keridhaan orang, seperti Aisyah katakan. Faja'ala alama fitnatan alami fitnatin nas fil firari minhu bimanzilati adzabillah. Begitu dia jadikan cobaan dan gangguan orang seperti azab Allah, dan ayat bicara demikian. Wa ghubina kullal ghubun, dan orang seperti ini tertipu. Sangat tertipu. Idistajara minar ramda bin nar. Karena istilahnya seperti orang yang inginnya berlindung dari panas tapi ke api. Ramda itu cuaca panas yang luar biasa. Makanya disebut Ramadan. Karena waktu itu, bulan itu, di Arab sana terutama, puncak-puncaknya panas. Anak-anak onta itu pada berlarian, gak kuat panas. Gak kuat di terik matahari, di gurun pasir. Mereka berlarian mencari tempat teduh, bawah pohon atau semisalnya. Nah, ini orang ibarat kepanasan di sana, dari terik matahari yang menyengat, panas cuaca, belum lagi pasir, bawahnya juga panas. Dia mau berlindung supaya gak panas, supaya dia bisa teduh. Tapi celakanya tempat yang dia pakai berteduh, lari dari itu justru api. Lebih panas lagi. Lebih membakar. Kalau saja di situ dia sabar, ya paling-paling ya kepanasan, sumuk lah, gerah lah. Tapi gak sampai membakar dia. Gak sampai mencelakai dia, ya cuma panas gitu saja. Kalaupun Ramadan misalnya sekarang, ya panas, tapi ya paling 50 derajat, ya sangat panas, tapi dibanding api, membakar, merusak kulitnya, bisa-bisa membunuh. Begitulah orang seperti ini, kondisinya seperti itu. Dia ingin lari dari gangguan orang, ingin selamat dari permusuhan orang, tapi celakanya yang dia lakukan justru yang lebih menghancurkan dia. Karena azab Allah yang dia tantang, yang dia hadapi. Wa farra min alami sa'a ila alamil abad. Dia lari dari gangguan yang sesaat, justru lebih memilih gangguan azab yang kekal abadi neraka. Wa idza nasarallahu jundahu wa awliya'ahu qala inni kuntu ma'akum wallahu a'lamu biman tawa 'alaihi sadruhu minan nifaq. Orang-orang seperti ini begitu Allah berikan kemenangan kepada para walinya, bala tentaranya, cepat sekali berbaliknya. Sehingga dia katakan, oh, aku, kami bersama kalian. Dari awal kami tahu kalian yang benar memang begini-begini. Begitu mereka. Kalau belum ada kemenangan, condongnya ke mereka, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh sunnah. Tapi begitu Ahlussunnah yang jaya berbalik secepat kilat, bahwa dia tampakkan dia bersama Ahlussunnah, dia bersama Ahlul Haq. Padahal Allah Maha tahu apa yang tersimpan di balik dada setiap hambanya. Orang seperti ini Allah Maha tahu ada kemunafikan dia simpan dalam dirinya. Bagaimana dia katakan dia bersama mukminin? Tapi begitulah manusia. Ada yang seperti ini, ada yang sebagai penonton, gak mau menunjukkan dia mau ngeblok kemana. Tapi dia nonton dulu. Ini kira-kira anginnya ke siapa ini? Antara grup putih dan hitam ini. Karena masih bertanding. Dua kubu ini masih terus dalam sirak, dalam pertempuran, dalam ini perselisihan. Dia nunggu. Nunggu siapa yang menang. Begitu ada yang menang, itu dia langsung ngeblok ke sana. Oh iya, kalian memang hebat, kalian memang benar. Itu memang jelek. Tergantung, yang menang putih, ya dia akan ikut berseragam putih. Oh iya, memang yang hitam itu, wanu gini, gini, gini. Kebetulan hitam yang menang, cobaan ujian dari Allah ibtila. Musuh-musuhnya yang punya kejayaan, menang terkadang. Ya dia siap menjadi hitam. Wahakadha. Dan tidak akan sama orang yang dari awal berjuang, jujur, istiqamah dengan orang yang semacam ini. Wala yakhfa amruhum. Dan tidak akan tersamarkan kondisi mereka. Nas'alallaha taufiq wal i'anah wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.